إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله، إن شاء الله kita akan melanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita dalam bab sifatu as-salah. Hadis Abi Humaid As-Sa'idi rahimahullah radhiyallahu anhu. Qala Ibn Hajar rahimahullah wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi, apabila beliau bertakbir, ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi, beliau menjadikan dua tangannya, dua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatay. Dan apabila beliau rukuk, beliau meletakkan dengan kuat amkana, letakkan dengan kuat yadai, dua tangannya menrukbatai pada dua lututnya. Tsumma hasara dhahrahu, lalu beliau meluruskan dhahrahu, tulang belakangnya. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian beliau hasara dhahrahu, beliau meluruskan belakang badannya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa, apabila beliau rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, istawa, beliau lurus tegak. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga setiap faqar, sendi tulang-tulang belakang, kembali ke tempatnya. Faida sajada wada'a yadayhi, apabila beliau sujud, wada'a yadayhi, beliau meletakkan dua tangannya, ghaira muftarishin, tanpa menjulurkan tangannya, wala qabidihima, dan tidak pula menggenggam tangannya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Beliau menghadapkan di atraf rijlaihi asabi'i rijlaihi atraf, yakni ujung. Asabi' jari-jari rijlaihi dua kakinya. Al-qiblah ke arah kiblat. Wa idza jalasa, apabila beliau apabila beliau duduk serakaatain, pada dua rakaat, jalasa ala rijlihi al-yusra, beliau jalasa duduk di atas telapak kaki kiri. Wa nasaba al-yumna, dan beliau menegakkan telapak kaki kanan. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, beliau mengedepankan atau memajukan rijlahul yusra, telapak kaki kirinya. Wa nasaba al-ukhra, dan menegakkan telapak kaki kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di atas punggungnya. Akhrajahu al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Naam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini, hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, adalah salah satu hadis yang menerangkan atau menjelaskan tata cara salat Nabi, sifat salat Nabi. Dan ini termasuk hadis yang lengkap, hadis yang mencakup banyak dari persoalan-persoalan tata cara sholat atau sifat sholat Nabi. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang al-musi fi salatih, seorang yang buruk dalam salatnya, kemudian diajari oleh Rasulullah tata cara salat yang benar. Ini merupakan dua hadis yang saling melengkapi, dua hadis yang saling menerangkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menghususkan sebuah buku mempelajari hadis ini dan menerangkan hadis ini, hadis Abu Humaid As-Sa'idi bersama dengan hadis Abu Hurairah, seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zumul Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hukum atau tata cara sifat Nabi, sifat salat Nabi yang terdapat di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, adalah yang pertama, beliau mengatakan idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi. Kaifiyah تكبير atau raf'ul yadaini fi takbiratil ihram. Kaifiyah atau tata cara mengangkat dua tangan dalam takbiratul ihram. Abu Humaid Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua tangannya, yakni telapak tangannya, ujung telapak tangannya sejajar dengan al-mankibain, dengan kedua bahu, sejajar dengan kedua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini adalah salah satu kaifiah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Dan ini juga menunjukkan syariah disyariatkan yang mengangkat kedua tangan bersama dengan takbir. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam hal ini, pertama, letak kedua tangan sejajar dengan dua pundak. Dalam hadis yang lain juga pernah Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Sehingga di sini ada dua kaifiyah, dua sifat atau dua cara. Itu sejajar dengan pundak dan boleh pula sejajar dengan telinga. Kemudian mengangkat tangan bersama takbir. Iza kabbara ja'ala yadain. Yani disyariatkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan dengan takbir, takbiratul ihram. Disebutkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi pernah juga mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian setelahnya baru bertakbir. Pernah pula Nabi SAW bertakbir terlebih dahulu, lepas itu beliau mengangkat kedua tangan. Sehingga di sini ada tiga cara, tiga macam. Yang pertama, takbir dan bersamaan dengan itu mengangkat kedua tangan. Yang kedua, mengangkat kedua tangan, lepas itu takbir. Yang ketiga, takbir, lepas itu mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian sifat yang kedua yang disebutkan dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu an adalah tata cara ruku'. Idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Ya. Yaitu ketika ruku', beliau Nabi SAW meletakkan dua tangannya dengan kuat pada dua lututnya. Ya. Beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Baik. Sehingga di sini kedua tangan tak boleh diletakkan di bawah lutut. Nah. Kemudian disebutkan bahwa Nabi SAW hasara zahrahu, meluruskan, meluruskan zahrahu, yakni tulang belakang ini, ya, bagian belakang badan kita ketika rukuk lurus, rata. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana dalam kitab Sifat Salat Nabi, bahwa Nabi SAW melakukan amalan tersebut sehingga apabila air diletakkan di atas bagian belakang tubuh beliau, badan beliau, air tersebut tak akan tumpah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu syariat dan kaifiah dalam sholat, terkhusus saat rukuk. Sehingga ketika seseorang rukuk dengan mengangkat kepalanya ketika rukuk, maka dia salah. Atau ketika rukuk dia menundukkan kepalanya, lebih rendah kepalanya. Ini juga salah. Atau seorang yang rukuk dan tulang belakang serta yakni bagian belakang badannya bengkok, ya, semacam busur panah, ya, muqawwad, dalam bahasa Arab disebut muqawwad, macam busur panah, maka ini juga salah. Yang benar bahwa semua bagian belakang tubuhnya sampai kepalanya lurus rata. Yang ketiga, فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, maka beliau pun berdiri tegak lurus sehingga setiap faqar, yakni tulang belakang, ya, bagian-bagian tulang belakang, sendi-sendi tulang belakang, ya, masing-masing tulang yang ada di belakang tubuh kita ini kembali makanahu ke tempatnya. Nah, ini artinya bahwa i'tidal, ini disebut apa? I'tidal. Berdiri i'tidal, berdiri selepas rukuk. Berdiri selepas rukuk dengan tegak. Tulang tegak lurus, ya, masing-masing tulang kembali ke tempatnya. Dan ini adalah bagian daripada tuma'nina. Ini bagian daripada tuma'nina. Ketika seseorang bangkit dari rukuknya i'tidal, kemudian badannya, tulang belakang, bagian belakang tubuhnya tak lurus tegak, ya, belum tegak lurus dia pun langsung rukuk sujud, maka dia tidak tuma'nina, dia tak melakukan tuma'nina. Ya, tuma'nina adalah i'tidal dengan sempurna, berdiri setelah rukuk, tulang belakang tubuh, bagian belakang badan kita tegak lurus. Kemudian kita baca bacaan i'tidal, Rabbana lakal hamd misalnya, atau doa dan bacaan yang lain. Kemudian yang keempat, fa idza sajada rafa'a, fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala qabidihima. Tata cara sujud, kaifiat sujud, sifat sujud disebutkan oleh Abu Humaid radhiyallahu an, apabila beliau alaihi salatu wassalam melakukan sujud, wada'a yadayhi, beliau meletakkan kedua tangannya, ya, meletakkan kedua tangannya di atas lantai, ya, di atas permadani, lantai atau tanah. Nah, dua tangan diletakkan. Namun disebutkan oleh Abu Humaid, ghaira muftarishin, ketika meletakkan kedua tangan tak melakukan iftiraj. Bagaimana iftiraj dengan kedua tangan, melakukan iftiraj dengan kedua tangan? Iftirash dengan kedua tangan, yakni semua bagian tangan dari ujung jari-jari sampai siku-siku terletak di atas lantai, terletak di atas permadani. Ini disebut iftirash, ya, iftirash as-sab', macam hewan, ya, yang tidur, ya, macam anjing misalnya, disebut dalam hadis Nabi bahwa Nabi SAW melarang seseorang iftirash macam hewan buat, iftirash as-sab', dan ik'a' seperti ik'a' al-kalb. Ya. Alhasil, makna iftirash adalah meletakkan tangan, telapak tangan sampai siku-siku di atas lantai. Nah, Nabi SAW tak melakukan perbuatan itu. Beliau meletakkan kedua telapak tangan dan mengangkat sikunya. Siku-siku terangkat. Ya, kedua telapak tangan diletakkan di lantai, dikumandani atau di tanah. Kemudian siku-siku beliau angkat. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Wala qabidhihima. Juga beliau SAW tidak menggenggam tangannya. Ya, beliau menjulurkan jari-jari tangan ke arah kiblat dan beliau tidak menggenggam tangannya saat sujud. Kemudian letak kedua tangan saat sujud di atas lantai disebutkan dalam kitab yang lain bahwa letak kedua tangan sejajar dengan pundak atau boleh sejajar dengan telinga. Yakni macam saat bertakbir. Macam saat bertakbir. Yakni sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Nah, saat sujud, letakkan kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kedua telinga. Nah, ya. Kemudian, berikutnya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Ini masih dalam bab tata cara sujud, kaifiyah sujud. Bahwa kaki orang yang sujud, kaki tegak, telapak kaki tegak, bahkan ujung-ujung jari menghadap kiblat. Ya, kaki tegak, kemudian ujung-ujung jari menghadap kiblat. Nah, ini adalah sujud yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Begitulah kaifiyah sujud. Kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain bagaimana sujud yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, beliau melakukan sujud macam yang tadi disebutkan dan beliau mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Ya. Yaitu ya, dua tangan, kemudian dua lutut, kemudian ujung-ujung jari kanan dan kiri, qadam, kaki, kemudian al-jabhah, dahi dan hidung. Nah, ini adalah anggota sujud. Ayo. Kemudian dari sini kita mengetahui bila seseorang menghadapkan jarinya ke belakang yang berlawanan dengan kiblat, ya salah. Ya. Sebagian orang tak mengetahui tata cara sujud yang benar, sehingga jarinya dia arahkan ke belakang, ya, berlawanan dengan kiblat. Nah, ini adalah salah. Kemudian wa idza jalasa fi raka'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, apabila duduk di yang kelima, ya, sifat salat yang kelima dalam hadis ini, Abu Humaid meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW duduk. Apabila beliau duduk pada rakaat yang kedua, jalasa fi raka'atain. Nah, maka beliau duduk dengan duduk tawarruk. Afwan, dengan duduk apa istirash, ya, afwan, duduk dengan istirash. Yakni beliau duduk di atas kaki yang kiri. Jadi telapak kaki kiri, ya, beliau istirash dengan telapak kaki kiri, kemudian duduk di atas telapak kaki kiri. Yani macam kita sholat pada saat duduk di antara dua sujud, ya, ini namanya duduk iftirash. Seperti itulah. Yani duduk di atas telapak kaki yang kiri. Wa nasaba al-yumna, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan. Seperti ketika sujud, ya, berdiri, telapak kakinya tegak dan jari-jari menghadap ke kiblat. Nah, kemudian wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, apabila beliau duduk di rakaat terakhir, ya. Nah, duduk tasyahud pada rakaat terakhir. Nah, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra, beliau kedepankan, beliau majukan, yakni sehingga kaki kiri, telapak kaki kiri yang sebelumnya menjadi alas atau menjadi tempat duduk, maka akhirnya pada rakaat atau tasyahud yang terakhir dikedepankan sehingga masuk ke bawah betis kaki kanan, ya, sehingga masuk ke bawah betis kaki kanan, di bawah kaki kanan. Bimakna qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra, kemudian menegakkan kaki yang lain, yakni kaki yang kanan, ya. Tegak. Jadi seperti yang sebelumnya, kaki kanan tegak, jari-jari menghadap kiblat ke batas kemampuan kita. Kemudian qa'ada ala maq'adatihi, karena kaki yang kiri beliau majukan sehingga berada di atas, berada di bawah kaki kanan, tak beliau duduk di atas punggungnya, ya, beliau duduk di atas punggungnya. Nah, ini disebut dengan duduk tawarruk. Ini disebut dipanggil dengan nama tawarruk, duduk tawarruk. Ya, nah, inilah sifat, sebagian sifat salat Nabi dalam riwayat Abu Hamid radhiyallahu anhu. Sehingga di sini kita ketahui bahwa, ya, duduk dalam salat ada dua macam, yakni dalam tasyahud boleh yakni istirash dan boleh tawarruk. Namun masing-masing pada tuntunannya. Duduk di antara dua sujud tawarruk. Duduk pada pada saat tasyahud. Nah, tasyahud yang keberapa? Tasyahud yang kedua, maka istirash. Ya. Tasyahud yang kedua, tasyahud yang pertama, ya. Tasyahud yang pertama istirash. Kemudian ada duduk tawarruk, maka itu dilakukan pada tasyahud yang kedua. Nah. Nah, di sini ikhwani fillah rahimakumullah, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang duduk tawarruk pada rakaat yang kedua di salat yang hanya dua rakaat, macam salat subuh, salat sunnah, salat Jumat. Apakah duduk di saat itu dengan tawarruk atau duduk iftirash? Terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahullah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan itu pendapat ulama Hanabilah, bagian ulama Hanabilah atau yang masyhur dalam mazhab Hambali saat ini, bahwa duduk pada salat yang tsunaiyah dua rakaat saja, duduk dengan iftirash. Ya. Adapun pendapat yang lain mengatakan duduk tawarruk walaupun hanya dua rakaat, ketika itu adalah duduk yang terakhir, seperti pada salat subuh, salat sunnah dan salat Jumat. Namun wallahu alam, pendapat mereka lemah atau marjuh, kurang kuat, ya. Karena seperti yang kita lihat dalam hadis ini, bahwa Nabi SAW melakukan duduk tawarruk pada rakaat yang keempat. Disebutkan rakaatul akhirah, rakaat yang terakhir, yakni ketika empat rakaat atau tiga rakaat. Ketika hanya dua rakaat, pada rakaat kedua beliau duduk istirash. Ya, istirash. Duduk di atas kaki kiri. Adapun tawarruk, duduk di atas punggungnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itulah beberapa beberapa fikih hadis, apa yang terdapat dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi rahimahullah radhiyallahu an, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah sementara kita cukup sampai di sini. Bila ada soalan, berkabar. Ya, sifat Nabi laki-laki dan perempuan sama saja. Ya, disebutkan pula dalam kitab sifat Nabi di akhir kitab sifat Nabi bahwa Ummu Darda beliau duduk seperti duduknya laki-laki. Wa kanat faqihah, dan dia adalah seorang wanita yang faqih, ahli fikih. Maka disimpulkan ya bahwa seorang wanita sama dengan laki-laki dalam bab sholat. Begitu pula hadis Nabi SAW, an-nisa'u syaqaiqur rijal, kaum wanita saudara laki-laki, artinya sama saja dalam bab hukum. Kecuali ada dalil yang menghususkan sifat salat wanita. Nah, sementara hadis-hadis yang menyebutkan sifat salat wanita yang khusus bagi wanita, semuanya hadis-hadis yang dhaif. Ya, seperti disebutkan sebagian ulama atau disinggung oleh sebagian ulama, yakni hadis-hadis yang dhaif. Macam bagaimana sujudnya seorang wanita berbeda dengan kaum laki-laki. Tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Sehingga laki-laki dan wanita sama saja. Allahu a'lam. Ya. Terkait dengan apa yang dibaca saat i'tidal, boleh dibaca bacaan tersebut ya dalam sholat sunnah, sholat wajib, sholat berjamaah, sholat munfarid, sendirian, semuanya boleh membaca bacaan tersebut. Ya. Ada pun baik. Bacaan sami Allahu liman hamidah. Bacaan sami Allahu liman hamidah bagi makmum terdapat ikhtilaf di antara ulama, perbedaan pendapat di antara ulama tentang bacaan sami Allahu liman hamidah. Apakah makmum membaca sami Allahu liman hamidah atau tak membaca? Nah, di sini terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa imam mengatakan sami'allahu liman hamidah dan makmum tak membaca sami'allahu liman hamidah. Dia hanya membaca Rabbana walakal hamdu atau doa yang lain. Ulama yang lain mengatakan bahwa makmum juga membaca sami'allahu liman hamidah. Dia mengatakan membaca sami'allahu liman hamidah, makmum pun membaca sami'allahu liman hamidah. Nah, ini khilaf di antara ulama, dan pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan seingat saya itu pendapat ulama Malikiyah, dan itu yang didukung oleh keumuman hadis shallu kama raaitumuni usholli, salatlah aku sebagaimana kalian melihat aku salat. Adapun hadis jika qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd, adapun hadis yang artinya apabila imam mengatakan sami'a Allahu liman hamidah maka ucapkan rabbana wa lakal hamd, ini tak berarti makmum tak membaca sami'a Allahu liman hamidah, bagaimana tak berarti imam tak membaca Rabbana wa lakal hamd. Ya. Semuanya membaca. Imam membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Makmum membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Hanya saja bacaan makmum Rabbana wa lakal hamd setelah bacaan imam sami Allahu liman hamidah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya duduk tikuk? Adakah memperboleh diperbuat di seluruh rakaat di tasyahud awal dan juga akhir? Duduk tikuk disebutkan dalam hadis, yakni ketika duduk di antara dua sujud. Bila anda lihat dalam, anda tengok dalam kitab sifat salat Nabi, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan duduk ik'a, yakni duduk di antara dua sujud. Ya. Itu bukan duduk saat tasyahud, tapi duduk saat antara dua sujud. Naam, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Untuk solat yang 4 rakaat di tasyahud akhir pun juga kita duduk ikhtiraf juga tasyahud akhir. Ulangi, tak jelas. Solat yang 4 rakaat di tasyahud akhir bolehkah kita duduk ikhtiraf juga? Ada solat yang 4 rakaat tasyahud terakhir tak boleh kita duduk ikhtiraf. Kita duduk tawarruk. Ya, kecuali yakni kita berjamaah kemudian tempat yakni sempit ya, sulit kita melakukan duduk tawarruk, maka ini boleh kita terus karena keadaan yang tak memungkinkan kita duduk tawarruk. Allahu a'lam. Sempit boleh. Lah. Dapat yang rajih dalam hal ini, bacaan-bacaan di dalam sholat, misalnya bacaan istiftah yang macam-macam, atau bacaan rukuk yang macam-macam, ya, bacaan sujud yang bermacam-macam, tak boleh digabung, tak boleh dibaca serentak. Dia dibaca satu saja dari yang ada. Misal kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, baca terus Subhana Rabbiyal A'la dalam rakaat tersebut. Ya. Kemudian kalau dia nak membaca dengan panjang, salat yang panjang, maka ulangi bacaan tersebut, ulang-ulang. Bukan dengan kita menggabungkan berbagai macam bacaan dibaca serentak dalam satu rakaat tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.